إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاصر المسلمين para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan. Baik itu nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, nikmat diberikan keselamatan, nikmat diberikan keamanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bisa menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah di dalam meniti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaatnya. Ma'asirul muslimin, di kesempatan pagi yang berbahagia ini di dalam rubrik Negeriku Bertauhid, kita akan mengangkat satu pembahasan yang berjudul Aqidah Tauhid. Sebelumnya telah kita bahas beberapa poin dari pembahasan kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah Al-Matnil Aqidati At-Tahawiyah yang ditulis oleh Dr. Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Adapun di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kitab yang kita baca adalah kitab yang sama yang ditulis oleh Dr. Al-Allamah Al-Syikh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala, yang beliau berikan judul Kitabu Aqidati Tauhid. Ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang akidah, tentunya hal pertama yang harus kita pahami adalah definisi. Apa sebenarnya definisi dari akidah? Dr. Saleh Ibn Al-Fauzan Al-Fauzan berkata, Al-aqidatu lughatan. Adapun kata akidah dari sisi bahasa, ma'khudhatun minal aqdi wa huwa rabtus syai. Kata akidah adalah kata yang diambil dari kata aqada atau al-aqdu yang memiliki makna mengikat. Ya, jadi akidah secara bahasa artinya ikatan atau sesuatu yang mengikat. Ini secara bahasa ma'asirul muslimin. Adapun secara syar'i, definisi akidah kata beliau adalah al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wal imani bil qadari khairihi wa syarrih. Yang dimaksud dengan akidah secara syar'i, menurut definisi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul yang diutus, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada al-qadha wal-qadar. Baik yang kita anggap ketentuan yang baik, ataukah yang kita anggap sesuatu yang tidak baik. Wa tusamma hadhihi arkanul iman, dan inilah yang biasa kita sebut dengan istilah arkanul iman atau rukun-rukun iman. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Fasyari'atu tanqasimu ila qismain." Sesungguhnya syariah, yaitu agama kita al-Islam, secara umum terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama kata beliau adalah i'tiqadiyat, perkara-perkara yang terkait dengan keyakinan yang mengikat kita semua, ya, yang mengikat orang-orang yang meyakininya dengan ikatan yang kuat, ya, dengan ikatan yang kuat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini bagian yang pertama. Jadi syariah terbagi menjadi dua. Ada perkara i'tiqadiyat, ada yang kedua kata beliau adalah perkara amaliyat, yaitu yang terkait dengan amal seperti salat dan lain sebagainya. Fal i'tiqadiyat, adapun perkara-perkara yang terkait dengan i'tiqad atau akidah atau keyakinan, hiya allati la tata'allaqu bi kayfiyatil amal. Yang dinamakan akidah kata beliau adalah perkara-perkara yang tidak terkait dengan amal. Mithlu, contohnya kata beliau, i'tiqadi rububiyatillah wa wujubi ibadatih. Contohnya adalah meyakini sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang mencipta, Allah yang merajai, Allah yang mengatur, yang mencipta alam semesta, langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, Allah Subhanahu wa taala. Yang merajai langit, bumi, lautan, hutan, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun masuk ke dalam pembahasan i'tiqadiyat adalah pembahasan terkait dengan wajibnya kita memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang biasa disebut dengan tauhidullah fi af'alil ibad, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan manusia, atau dalam istilah yang lain biasa kita sebut dengan istilah tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Wa'tiqadu baqiyati arkanil iman al-madhkurah. Begitupun kata beliau, masuk ke dalam pembahasan akidah adalah meyakini rukun-rukun iman yang lain. Iman kepada malaikat dengan rincian-rinciannya, iman kepada kitab-kitab dengan rincian-rinciannya, iman kepada para nabi dan rasul rincian-rinciannya, beriman kepada hari kiamat dengan apa tanda-tandanya, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, lalu apa-apa yang kelak dilewati oleh manusia di dari mulai padang mahsyar, lalu hisab, lalu mizan, lalu sirat, lalu surga, ada yang masuk neraka dan lain sebagainya. Begitupun beriman kepada perkara al-qadha wal-qadar. Ini contoh-contoh pembahasan akidah. Adapun pembahasan al-amaliyat kata beliau, hiya ma yata'allaku bi kayfiyatil amal. Adapun bagian yang kedua dari syariat yang kita sebut dengan bagian amaliyat, yaitu apa-apa yang terkait dengan permasalahan amal. Contohnya kata beliau, mithlus shalah waz zakah was shaum wasairil ahkam al-amaliyah. Contohnya salat, zakat, puasa, haji, dan hukum-hukum yang lainnya. Tentunya yang lainnya banyak ya, kaitannya dengan syariat, memiliki banyak rincian. Kemudian beliau berkata, ya, wa tusamma far'iyyah. Dan bagian yang kedua ini disebut dengan far'iyyah, masalah furu'. Berarti masalah yang pertama yang kaitannya dengan tadi apa namanya keyakinan itu disebut dengan usuliyah. Jadi ada perkara yang sifatnya usul, yaitu masalah-masalah akidah, ada perkara yang sifatnya furu', yaitu permasalahan rincian kaifiyatul ibadah, tata cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salat yang benar, bagaimana berpuasa sesuai tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana zakat, kapan kita wajib mengeluarkan zakat, apa syarat-syaratnya, berapa yang harus kita keluarkan, dan lain sebagainya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Dr. Saleh Ibn Fauzan berkata, فَالْأَقِيدَةُ الصَّحِيحَةُ هِيَ الْأَسَاسُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ الدِّينِ. Sesungguhnya akidah yang sahih, akidah yang benar adalah pondasi yang di atasnya berdiri agama. Jadi agama kita ini, agama Islam, berdiri di atas pondasi. Pondasinya kita sebut dengan istilah al-aqidah, yaitu pembahasan al-aqidah. Tetapi tentunya bukan sembarang aqidah, tetapi al-aqidah as-sahihah, yaitu akidah yang benar, akidah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian ma'asirul muslimin, beliau berkata, watasihhu ma'ahul a'mal, dan sesungguhnya akidah selain dia adalah asas atau pondasi beragama, akidah adalah syarat ya diterimanya amal yang dilakukan oleh manusia. Jadi selain akidah ini dibangun di atasnya agama secara keseluruhan, begitupun pembahasan akidah, baik dan benarnya, baik benar atau salah, adalah ukuran diterima atau tidaknya satu amal. Apabila akidah seseorang baik, tauhidnya murni, tidak tercampur dengan kesyirikan, maka amal yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ma'asyiral muslimin, ketika seseorang beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi akidahnya rusak, ya, dia misalnya mendatangi dukun, atau dia menyimpan jimat, ya, atau dia datang ke tukang ramal dan yang lain sebagainya, maka amal yang dia lakukan bisa sampai kepada taraf tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ma'asyiral muslimin, kata beliau, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 110, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah berfirman yang artinya, dan siapa yang berharap bahwa kelak dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mempertanggungjawabkan amal-amal yang pernah dia lakukan. Kalau dia ingin selamat ya saat kelak dia bertemu dengan Allah, ada dua hal yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah falyamal 'amalan salihan, hendaknya dia melakukan amal-amal saleh. Ya, ini yang pertama. Amal-amal saleh, kata para ulama, adalah amal-amal yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Maksudnya al-ikhlas, ya, al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas artinya kita mengerjakan satu amal karena Allah, adapun al-mutaba'ah artinya kita mengerjakan satu amal sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitupun ma'asyiral muslimin, beliau berkata di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Az-Zumar ayat yang ke-65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablik, sebagaimana sebelumnya telah kami wahyukan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum engkau, la in asyrakta, apabila engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluk, niscaya batallah, tidak diterimalah amal-amal yang kalian lakukan. Di ayat yang lain Allah katakan, faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amal-amal kalian seperti debu yang berterbangan. Wala takunanna minal khasirin, dan orang-orang yang beramal saleh tetapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak dia termasuk orang-orang yang khasirin, yaitu orang-orang yang merugi. Artinya tauhid adalah asas, ya, atau usul atau pondasi kita beragama. Asasnya, ya, pintu masuknya adalah tauhid, la ilaha illallah, itu pintu masuknya, ya. Tetapi ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid kita tidak diterima kecuali dengan amal. Begitupun amal tidak diterima kecuali dengan tauhid. Oleh karenanya para ulama mengatakan, di antara syarat agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ikhlas wal ilm. Yang dimaksud dengan al-ikhlas, ayyakuna lillah, kita melakukan satu amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan ilmu adalah kita berusaha beramal sesuai dengan tuntunan, dengan contoh, ya, yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun di dalam ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, surat Az-Zumar ayat kedua dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishal lahuddin, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan ibadah kalian, mengikhlaskan ketaatan kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, tetapi kita diperintahkan untuk memurnikan, ya, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan, baik itu syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, fadallat hadhil ayat al-karimah, maka ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, wa ma jaa bima'naha, dan ayat-ayat yang semakna dengannya sangat banyak, ala annal a'mal la tuqbalu illa idza kanat khalisatan minasy syirik. Ayat-ayat yang baru saja kita baca dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat tersebut sangat banyak. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwasanya amal yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa kecuali apabila amal yang kita lakukan khalisatan minasyirik, bersih, ya, tidak tercampur sama sekali dengan kesyirikan. Tetapi apabila kita beramal dan di dalam amal yang kita lakukan di dalamnya ada kesyirikan, atau di luar amal tersebut kita melakukan kesyirikan syirkul akbar, maka amal yang kita lakukan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata ada satu hal penting yang harus kita ketahui. Sebagaimana wudu memiliki nawaqidul wudu, ada pembatal-pembatal wudu, ya, keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik dari dubur ataupun dari kubul misalnya, atau tidur, ya, atau pingsan misalnya, atau memakan daging unta, atau muntah misalnya, dan yang lainnya, apa namanya, sebab-sebab yang lainnya. Begitupun dalam permasalahan akidah, begitupun di dalam permasalahan akidah, atau tadi apa, menyentuh kemaluan dengan syahwat, menyentuh wanita dengan syahwat, ini membatalkan wudu, ya, Ini membatalkan wudu. Maka sebagaimana wudu kita bisa batal? Dikarenakan sebab-sebab yang kita lakukan atau dikarenakan peristiwa yang kita alami, begitupun pembahasan akidah. Begitupun pembahasan tauhid, di mana akidah kita bisa rusak, bahkan na'udzubillah bisa batal ketika kita mencampurkan tauhid dengan syirik, yaitu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Wa min thamma kana ihtimamur rusul shalawatullah wa salamuhu alaihim bi islahil aqidati awwalan." Oleh karenanya, kata beliau, ya, perhatian terbesar para nabi dan rasul ketika mereka berdakwah, ketika mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah mengajak manusia adalah islahul aqidah, adalah memperbaiki akidah, memperbaiki keyakinan. Sebagaimana yang kita baca dalam sejarah bahwasanya 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, 13 tahun beliau lewati di kota Mekah mengajarkan manusia pembahasan akidah atau pembahasan tauhid. Karena ini adalah usus, ini adalah usul, ini adalah pokok, ini adalah pondasi yang menentukan kokoh atau tidak kokohnya bangunan Islam kita. Kuat atau tidak kuatnya amal yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, fa awwalu ma yad'una aqwamahum ila ibadatillahi wahdah. Maka kalau kita baca sirah perjalanan para nabi dan rasul, kata beliau, kita akan mendapatkan bahwasanya dakwah mereka yang pertama kali, ajakan mereka yang pertama kali kepada umatnya adalah agar umatnya, agar manusia mau memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taraka ibadata ma siwah, dan sesungguhnya seruan mereka yang pertama adalah mengajak manusia untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sesungguhnya, kata Allah, telah kami utus para nabi dan rasul. Apa tugas mereka? An i'budullah, agar mereka memerintahkan manusia memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah dalam kondisi ikhlas mengerjakannya karena Allah dan dalam kondisi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik, perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, ma'asyiral muslimin, ya, kalaupun seandainya kita ikhlas saat kita melaksanakan salat, ya, kita melakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, niat kita murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mencampur ibadah kita dengan syirik, misalnya kita datang ke dukun atau yang lain sebagainya, maka itu pun sia-sia, ya. Oleh karenanya yang dimaksud dengan ikhlas bukan hanya ikhlas ketika kita beribadah, yaitu kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, kita melakukannya semata-mata, ya, sebagai bentuk ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan sampai di situ, ya. Tetapi yang dimaksud dengan al-ikhlasu fil ibadah artinya membersihkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita salat ataupun di luar salat, baik di dalam saum ataupun di luar saum, baik saat kita menyembelih ataupun di luar penyembelihan, ya. Artinya sia-sia seseorang misalnya menyembelih sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya, dia arahkan kurbannya ke arah kiblat misalnya, lalu dia tajamkan pisaunya, kemudian dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia sembelih, tetapi dia sembelih di sisi kuburan misalnya, atau dia sembelih di sisi pohon yang dikerap, ini sia-sia. Artinya sia-sia karena innamal a'malu binniyat. Walaupun tata caranya sudah betul, lafaz-lafaznya sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, adab-adabnya sudah terpenuhi, tetapi maksud dia melakukan satu amal salah. Begitupun sebaliknya, ya. Ketika maksudnya sudah benar, ya, dia melakukan sesuatu murni karena Allah, tetapi misalnya dia menyembelihnya dengan cara apa, misalnya dipukul kepalanya atau dengan cara disetrum dan lain sebagainya, ini pun tidak benar. Ya, kapan menjadi benar? Ketika ikhlas, baik di dalam ibadah atau di luar ibadah, ikhlas. Dan yang kedua adalah dengan ilmu, atau menurut istilah yang lain, yaitu berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wa kullu rasulin yaqulu awwala ma yukhatib qaumahu, dan seluruh rasul ya mengucapkan kalimat yang sama ketika mereka pertama kali mengajak kaumnya. Apa itu ma'asyiral muslimin? Yaitu mereka semua berkata, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Murnikanlah ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma lakum min ilahin ghairuh." Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, qalaha Nuh. Inilah ucapan yang pernah disampaikan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, wasairul anbiya'i liqaumihim. Dan begitu pun para nabi dan rasul yang lainnya, inilah yang pertama kali mereka ucapkan kepada kaum mereka. Waqad bakiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'da al-bi'sati 13 aman yad'un nasa ila at-tauhid. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabar, bertahan selama 13 tahun di kota Mekah setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mengajak manusia untuk memurnikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa islahul aqidah. Dan selama 13 tahun beliau berusaha meluruskan akidah, berusaha membersihkan kaum muslimin dari kotoran-kotoran syirik, ya, dari penyimpangan-penyimpangan ibadah. Li'annahal asasul ladzi yaqumu 'alaihi bina'uddin. Karena sesungguhnya akidah adalah pondasi, kata beliau, yang berdiri di atasnya agama. Agama kita yang kokoh ini bisa kokoh, bisa bertahan 1400 tahun lebih karena memiliki akidah yang kuat. Kalaulah bukan karena akidah, karena keyakinan kita, karena komitmen kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tentunya sudah habis ma'asyiral muslimin. Tetapi Allah berjanji, ya. Allah berjanji akan senantiasa menjaga Al-Qur'an. Ya. Dan Rasulullah mengabarkan akan senantiasa ada sekelompok umat beliau yang istiqamah di atas kebenaran. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada pada setiap zaman, pada setiap tempat, dimanapun dan kapanpun, sekelompok orang yang mereka komitmen di atas kebenaran. La yadurruhum. Ya, tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang menghina, orang-orang yang mencela mereka, hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik, sampai datangnya ketetapan Allah dan mereka istiqamah di atas keyakinan yang lurus. Ma'asyiral muslimin, kemudian beliau berkata, wa qad ikhtada ad-du'atu wal muslihuna fi kulli zamanin hadzwal anbiya wal mursalin. Ya, begitulah yang dilakukan oleh para duat, ya, orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka mengikuti jalannya para nabi dan rasul, yaitu memulai mengajarkan tauhid, ya, membersihkan umat dari noda-noda kesyirikan, ya, membersihkan umat dari bahaya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun kata beliau, hendaknya dakwah yang pertama kali kita sampaikan adalah dakwah tauhid, yaitu islahul aqidah, bagaimana kita memperbaiki akidah umat.

Kondisi yang kedua adalah orang yang bolong-bolong dalam sholatnya. Misalnya dia sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar, lalu dia tinggalkan sholat subuh ya. Tentunya orang yang seperti ini sudah melakukan dosa kabair, dosa yang sangat besar. Ya, orang yang seperti ini diperintahkan untuk bertobat, diperintahkan untuk sholat ya, diperintahkan untuk misalnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut pendapat yang paling kuat, orang yang seperti ini tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi keluar dari Islam, tetapi wajib bagi kita untuk menasehati mereka. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan salat bil kulliyah, tarkus salah bil kulliyah, ya, meninggalkan salat secara total. Artinya dia tidak salat sama sekali, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sama sekali dia tidak salat ya, baik itu dalam kurun waktu satu pekan, satu bulan, apalagi satu tahun. Maka menurut pendapat yang paling kuat, orang ini telah keluar dari Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, fa in tabu aqimussalata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat, melaksanakan salat, menunaikan zakat, maka merekalah saudara kalian seagama. Dalam hadis yang masyhur Rasulullah bersabda, "Bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar." Antara yang beriman dengan kesyirikan dan kufur adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Begitupun dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Wa makana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Dan dahulu para sahabat tidak pernah memandang ada satu amal yang bila ditinggalkan kufur kecuali salat. Allahu a'lam bissawab. Ada penelpon, apakah masih tersambung? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz, saya dari Kalimantan Barat, Sparta, iya. Bertanya. Silakan Pak. Begini Ustaz, di beberapa minggu yang lalu di masjid tempat saya tinggal, waktu Imam Jumat ada berkomentar bahwa ada zakat profesi. Apa benar itu ada zakat profesi Ustaz? Zakat profesi. Zakat profesi. Profesi Pak ya. Iya iya, itu bisa dibayar setelah minimal 3.600.000 gitu udah dapat zakat profesi ya, udah hak membayar zakat profesi. Apakah memang ada gitu sudah Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Ya. Yang kedua ini Ustaz, lebih ada pernyataan bahwa sholat sunnah lebih baik dilaksanakan di rumah itu kan. Betul. Iya. Terus apabila sudah azan subuh di masjid lain, apakah kita bisa laksanakan sholat sunnah fajar sementara dekat tempat kita tinggal belum terdengar suara azan itu kan? Baik, itu saja ya, Pak. Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitannya dengan zakat profesi ini tentunya sudah dibahas oleh para asatizah, oleh orang-orang yang berkompeten dalam hal ini. Tentunya saya tidak memiliki kompetensi ke arah sana. Tetapi secara umum dari apa yang saya baca bahwa ya sebagian ulama muasirin, ulama kontemporer, ada yang mengatakan atau memunculkan satu istilah yang baru, yaitu zakat profesi. Yaitu zakat yang dikeluarkan dari orang-orang yang mendapatkan gaji bulanan dengan bilangan yang sama dengan zakat mal, yaitu 2,5%. Dan tadi di pertanyaannya disebutkan bahwa apabila sudah 3 juta ke atas maka diambil 2,5%. Tentunya ini adalah perkara yang baru yang tidak dikenal sebelumnya oleh para ulama salaf ataupun para a'immah al-arba'ah, para imam yang 4 ya, dan para ulama setelah mereka tidak dikenal. Tetapi ini benar-benar sesuatu yang baru yang muncul di zaman kita ini dan di dalamnya tentunya bertentangan dengan ketentuan syariat, di mana syariat mengatakan bahwa zakat yang terkait dengan harta, zakatul mal ya, ada syaratnya, syarat wajibnya adalah ketika sudah sampai kepada nisab, yaitu jumlah minimal kepemilikan harta yang wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah haul, ya. Sedangkan dalam apa namanya zakat profesi dihilangkan yang namanya nisab dan dihilangkan yang namanya haul. Mereka berkata berdalil kias dikiaskan kepada zakat pertanian. Di mana pertanian itu apabila panen dikeluarkan zakatnya, itu pun dengan ukuran tentunya. Ada nisabnya juga, ada nisabnya juga. Tetapi kalau dalam zakat profesi ini tidak sama sekali. Tadi dikatakan kalau sudah 3 juta wajib zakat, ini siapa yang menentukan? Hukum-hukum yang mana? Atau ayat yang mana yang mengatakan 3 juta wajib zakat? Apalagi 3 juta di Jakarta. Ya, untuk keperluan dirinya sendiri belum tentu cukup. Ya, apalagi kondisinya misalnya menyewa rumah di Jakarta 3 juta itu Masya Allah. Jangan-jangan yang gaji 3 juta itu mustahik. Orang yang berhak menerima zakat, bukan orang yang mengeluarkan zakat. Dan ini kezaliman. Dan zakat itu kenapa dibuat haul, ya? Karena ketika kita dapat uang, kita akan belanja makanan pokok, kita akan bayar listrik, ada yang bayar air, ada yang bayar kontrakan. Maka zakat itu adalah jumlah terakhir, ya, jumlah terakhir yang kita simpan dalam kurun waktu 1 tahun. Apabila sudah sampai nisab dikeluarkan zakatnya. Oleh karenanya menurut pendapat yang paling kuat, ya, tidak dikenal istilah zakat profesi. Tetapi bagi siapa yang ingin bersedekah, misalnya dia punya gaji per bulan 7 juta atau 8 juta, dia sedekahkan, ya, 2,5%, ya, maka enggak ada masalah. Tetapi jangan dikatakan zakat. Artinya, kalau gaji dia 8 juta sebulan dan ternyata di akhir tahun dia pintar menabung sehingga masih melewati nisab, tetap dia wajib mengeluarkan zakat. Allah alam bisawab, ini pendapat yang paling kuat. Yang kedua masalah, salat sunnah, bolehkah kita salat sunnah qabliyah subuh ketika kita mendengar azan dari masjid yang jauh, padahal masjid yang dekat rumah kita belum azan. Ukurannya bukan masjid, ukurannya sudah masuk belum waktu. Karena bisa saja yang jauh dia mengumandangkan azan karena salah melihat jam misalnya. Dia pikir sudah jam, sudah masuk subuh, ternyata belum masuk. Atau yang terlambat ini bukan karena belum masuk, bisa saja karena misalnya tidak ada yang azan, ya. Maka ukurannya, ya, ini bedanya antara zaman kita dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan zaman para ulama salaf, bahwasanya dipilih muazzin yang amanah, muazzin yang terpercaya untuk mengumandangkan azan. Dan kalau sudah si fulan muazzin, ya si fulan. Kalau hari ini kita dapatkan tidak seperti itu. Siapa yang lebih dulu datang ke masjid, dialah yang mengumandangkan azan. Hingga efeknya sangat terasa di bulan Ramadan. Ya, sebelah sana sudah azan. Ya, 3 menit kemudian baru azan yang dekat rumah. Akhirnya kita ragu, mana yang benar. Maka hendaknya sebelum kita sholat, ya kita pastikan dulu. Hari ini hari apa? Oh, hari Selasa. Hari Selasa tanggal berapa? Tanggal sekian. Jam berapa masuk waktu subuh? Jam berapa waktu masuk zuhur dan lain sebagainya? Ya. Karena tadi hari ini kita kehilangan muazzin yang amanah, yang memang dia tugasnya adalah mengumandangkan azan. Allah alam bisawab, ya. Yang selanjutnya masalah tadi salat, ya, sudah saya rasa sudah dijawab, ya. Dan masalah salat sunnah betul paling utama dikerjakan di rumah. Ya, salat yang paling utama kata Rasulullah adalah yang dikerjakan di rumah, kecuali salat al-maktubah, salat-salat yang wajib. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang selanjutnya dari hamba Allah di Solok, Sumatera Barat. Ustaz, penyu hidupnya di dua alam. Kenapa telurnya biasa saja dikonsumsi orang muslim? Mohon pencerahannya. Allah alam bisawab, ya. Penyu walaupun di dua alam, tetapi dia hukum asalnya hidup di laut. Hukum asalnya dia hidup di laut. Ya, menurut pendapat yang kuat insyaallah bahwa penyu bagian dari hewan laut. Ya, hewan laut. Kalau kita sepakat mengatakan penyu hewan laut, maka dia masuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sesungguhnya di laut itu suci airnya, artinya bisa digunakan untuk bersuci, dan halal bangkainya. Allah alam bisawab. Ya, termasuk banyak hewan laut yang bisa bertahan ketika di dinaikkan ke atas, belut laut misalnya, atau yang lainnya. Tetapi yang jadi ukuran di mana tempat dia hidup yang sebenarnya, yaitu di laut. Wallahualam bissawab. Ada Pak Suseno di Solo, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Iya. Ada Pak Suseno di Solo. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Silakan Pak. Ustaz, saya mau tanya. Iya. Silakan Pak. Iya. Gini Ustaz. Ada seorang anak, bapaknya itu non Muslim, ya, yaitu dalam ini yang beragama Hindu lah. Iya. Lalu dia mau nikah. Nah, nikahnya itu apakah dia berhak menyandang binti bapaknya tadi itu atau cukup dengan putrinya saja? Baik, itu saja. Karena Pak, mungkin putrinya kan hanya apa namanya untuk apa warisan saja, tapi iya, apakah dia berhak untuk menyandang bintinya? Baik, memang dia berhak untuk menikahkan. Baik. Katakan, apakah anak itu masih berhak menyandang binti daripada bapaknya itu yang beragama Hindu? Baik, Pak. Terima kasih, saya kira saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya, dalam Islam, ya, perbedaan agama tidak memutuskan nasab. Ya, nasab tidak putus dengan perbedaan agama. Tetapi yang putus itu adalah yang terkait dengan wali, ya, terkait dengan hukum waris, itu putus. Tidak mewaris muslim, tidak mewarisi kafir, kafir tidak mewarisi muslim. Adapun yang kaitannya dengan nasab itu tidak berubah, ya. Oleh karenanya ada sahabat yang namanya Khalid ibn al-Walid. Al-Walid ibn al-Mughirah, ayahnya Khalid tidak beriman. Begitupun Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah penulis Al-Quran. Apa? Sahabat yang diperintahkan untuk mencatat Al-Quran. Ya, sedangkan ayahnya Abu Jahal tidak beriman. Begitupun Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Abdullah adalah sahabat yang baik, tapi ayahnya adalah orang munafik. Ya, ayahnya adalah orang munafik. Artinya perbedaan agama tidak memutuskan nasab. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memerintahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan, ya, maka janganlah taati mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Jadi perbedaan agama tidak membatalkan nasab. Artinya tetap saja seorang wanita dibintikan kepada ayahnya, seorang laki-laki dibinkan kepada ayahnya, walaupun ayahnya berlainan agama. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat, ada amal soleh dan ada amal salah. Apa contoh amal salah? Yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah. Yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak sesuai dengan tuntunan para al-khulafa ar-rasyidin, ya, itu bisa dianggap salah kalau itu kaitannya dengan agama, kaitannya dengan ibadah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, di dalam masalah ibadah, ibadah sifatnya tauqifiyah. Artinya kita hanya bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas perbedaan ijtihad itu tidak masalah. Ijtihad perbedaan di dalam memahami perintah atau di dalam memahami perbuatan Rasulullah berbeda, itu enggak ada masalah. Ya, misalnya masalah kunut apakah dibaca tiap hari ataukah hanya masalah ketika ada musibah. Ini konteksnya memahami perbuatan atau berdebat masalah sahih atau tidaknya satu hadis misalnya, ini enggak ada masalah. Ya, tetapi kalau satu amalan tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah SAW atau tidak dilakukan oleh para al-khulafa ar-rasyidin, maka ini jatuh ke dalam perkara yang baru, dan seburuk-buruk perbuatan adalah perkara yang baru, ya. Adapun yang dilakukan oleh al-khulafa ar-rasyidin itu diperbolehkan untuk kita ikuti. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang mengatakan ngaji enggak harus ke ustaz-ustaz salaf. Kami juga tidak pernah menyebut kami ini Hizbut Tahrir. Kami ini salafi atau yang lainnya. Karena ngaji kami sama saja, yang penting disampaikan tidak menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ustaz, apakah pernyataan seperti ini adalah syubhat? Saya tidak tahu ini syubhat atau bukan. Ya, kita sejak dahulu diajarkan ketika kita kuliah, ya, ketika kita belajar bersama para masyayikh di Timur Tengah, para masyayikh di Jakarta, di Universitas Muhammad bin Saud, kita diajarkan untuk ilmiah dalam ilmiah, dalam menuntut ilmu. Artinya kita tidak melihat ya, Rasulullah berkata unzur ma qala wala tanzur man qala, ya. Lihatlah apa yang dia ucapkan dan jangan lihat siapa yang mengucapkan. Kecuali kalau yang mengucapkan itu kita tahu bahwa dia punya track record, bahwa dia adalah ahlul bid'ah atau ahlul dolal, orang yang memang berkecimpung dalam perkara-perkara atau penyeru kepada kebid'ahan, atau dia adalah orang yang mengajak manusia kepada penyimpangan aliran apa, misalnya Mu'tazilah atau Jahmiyah atau Syiah atau apa, ya mungkin kita meninggalkan majelisnya. Tetapi kalau dia misalnya berbeda dengan ustaz kita dalam poin A atau poin B, poin C, kita tidak bisa memponis dia bukan salaf. Karena sampai hari ini tidak jelas siapa yang punya hak untuk menentukan ustaz itu salaf atau bukan salaf. Ini pun kita masih repot. Oleh karenanya ukuran-ukuran seperti ini saya rasa sudah saatnya kita perbaiki ke arah yang lebih jelas. Ya, kita katakan kepada umat bahwa wahai umat, wahai manusia, wahai kaum muslimin, berpeganglah dengan Al-Quran, berpeganglah dengan As-Sunnah, berpeganglah dengan Ijma, berpeganglah dengan Qiyas, berusahalah untuk meniti jalan Rasulullah, jalan para sahabat, pahamilah agama sesuai dengan pemahaman mereka. Ya, karena kebenaran ini tidak dikenal dengan orang. Ya, artinya bukan karena orang kita mengenal kebenaran. Ya, oleh karenanya, ya, sejak dahulu ya para ulama begitu, mereka saling mengambil ilmu. Apabila dia memang ulama, artinya dia pernah belajar ulum syar'iyah, ya. Karena manusia tidak ada yang sempurna, ma'asyiral muslimin. Misalnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani salah dalam akhtha', beliau terjatuh ke dalam mentakwil ayat-ayat sifat, ya. Ayat-ayat yang terkait dengan sifat beliau, padahal imam yang besar. Apakah kita berkata jangan baca Fathul Bari atau jangan baca Bulughul Maram atau jangan baca Raudhatul Thalibin? Tidak ada ulama. Atau Imam Abu Hanifah, imam yang besar, beliau terjatuh ke dalam pemahaman Murji'atul Fuqaha. Di dalam masalah definisi iman, beliau katakan bahwa iman itu adalah qaulul qalbi wal lisan. Cukup sampai di situ. Iman itu hanya di hati dan di lisan. Adapun amal, kata beliau, hanya penyempurna saja. Para ulama menggelari beliau Murji'atul Fuqaha. Tapi tidak ada seorang pun yang mengatakan jangan duduk di majelisnya Syekh misalnya Al-Imam Abu Hanifah, imam dunia. Begitupun para ulama yang Ibnul Hazm, ya, sampai sekarang kitabnya masih dipelajari, dibaca, walaupun beliau salah dalam permasalahan membolehkan musik. Ibnu Hazm rahimahullahu taala menulis kitab fikih yang besar namanya Al-Muhalla. Jatuh ke dalam satu kesalahan, apakah itu menjadi alasan kita menghina? Enggak, ya, enggak. Tergantung ya apa kesalahan ustaz tersebut, ya. Sejauh mana penyimpangannya? Apakah penyimpangannya memang menyimpang ataukah itu masalah ijtihadiyah yang masih diperdebatkan? Ini harus jelas, ya. Oleh karenanya menuntut ilmu itu harus tidak tiba-tiba loncat ke atas, harus dari dasar, mempelajari tauhid, mempelajari tahsin Quran, lalu tadabbur Quran, setelah tadabbur kita coba tafsir, terus begitu, ya. Dan akan terasa semakin kita menuntut ilmu, semakin kita merasa diri kita ini bodoh, merasa diri kita ini tidak berilmu, merasa lebih banyak yang berilmu dari kita. ya, apalagi masalah-masalah yang sifatnya fikih. Masalah yang sifatnya fikih, hendaknya kalaupun kita enggak setuju dan kita merasa harus diluruskan, luruskan dengan cara yang baik, ya. Ya, oleh karenanya kita butuh penjelasan yang jelas siapa yang berhak menentukan si fulan ustaz salaf atau bukan ustaz salaf. Karena saya pun enggak pernah dapat stempel misalnya, bahwa saya ustaz salaf misalnya. Maka nanti kalau ada yang mencabut status kesalafan seseorang, apa hak dia mencabut? Ya. Lalu kalau ada yang diberikan, apa hak dia memberikan? Jelas ya? Jadi apa namanya? Kebenaran itu diambil. Imam Malik berkata, "Kullun yu'khazu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr." Siapapun orangnya bisa diambil ucapannya, bisa juga ditinggalkan. Kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya maksud adalah hendaknya kita konsentrasi memahami manhaj, bagaimana seharusnya kita menjalankan agama, bagaimana standar yang benar dalam menjalankan agama, tadi Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, ala fahmi salafis salih misalnya, ya. Itu yang harus kita konsentrasi. Dan kita tidak konsentrasi kepada orangnya, ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah mencari guru yang artinya kita lazimi guru itu, ya cari guru yang kita percaya memiliki ilmu yang lurus, akidah yang baik, ilmu yang mumpuni, ya kita cari. Artinya jangan sembarangan mencari guru. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.